Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواتي الكرام رحمكم الله. Kembali kita membaca Kitabul Ilm dari karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan yang ke-104. Suila Syekhu ghafarallahu lah. Ditanya Syekh, semoga Allah mengampuninya, manil usulul lati yarju ilaiha talibul ilmi syar'i? Aqwal as-sahabah radhiyallahu anhum, fala hujjatun yu'mal biha. Apa usul yang kembali kepadanya thalabul ilm, ilmu syar'i? Aqwal as-sahabah, dari pendapat-pendapatnya para sahabat, ucapan-ucapannya para sahabat radul anhum, apakah kaul-kaul mereka atau akwal-akwal para sahabat, apakah dia bisa dianggap sebagai hujjah, sebagai landasan atau sebagai pedoman, dan bisa diamalkan dengannya? Naam. Fajab bi qaulih, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, qaulu sahabi aqrab ila shawab min ghairihi bila raib. Kalam-kalamnya sahabat itu lebih mendekati kepada kebenaran dibandingkan yang lainnya. Ini tanpa diragukan lagi, bila raib. Ya, qaulu sahabi aqrab ila shawab dibanding yang lain, tanpa diragukan. Wa qauluhu hujjatun, maka ucapannya para sahabat ini sebagai hujjah, bi syartaini, dengan dua syarat. Naam, ingat-ingat Mbah, nanti ditanya lagi Mbah. Naam, jadi dua syarat. Qaulus sahabah sebagai hujjah, sebagai pedoman landasan dalam beramal, ya, dengan dua syarat. Ahaduhuma alla yukhalifa nasu kitabillah taala au sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kaul sahabi ini tidak menyelisihi nas yang ada di dalam kitabullah taala ataupun yang ada di dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. 6. Ucapan-ucapan mereka tidak bertentangan, tidak bertolak belakang antara kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yukhalifahu sahabiyun akhar. Qaul sahabat ini tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Naam. Jadi ucapannya sahabat ini sama dengan ucapan sahabat yang lain. Tidak, ya, ucapan salah satu sahabat kemudian diselisihi oleh sahabat yang lain. Ini syarat yang kedua. Fa in khalafa al-kitaba aw sunnata fal hujjatu fil kitabi aw sunnah. Kalau ternyata ucapan sahabat itu menyelisih Alkitab atau As-Sunnah, maka yang menjadi landasan, yang menjadi hujjah adalah Alkitab dan As-Sunnah. Ya, yang menjadi patokan adalah Alkitab dan As-Sunnah. Wa yakunu qawluhu minal khata'i al-maghfur. Dan menjadikan ucapannya dari yang salah itu tadi al-maghfur. Al-maghfur. Semoga diampuni. Naam. Karena para sahabat mereka adalah generasi yang terbaik. Di antara para sahabat ada yang sudah ada jaminan untuk mendapat al-jannah. Naam. Karena demikian berat ketika mereka awal mula membantu, menolong Rasulullah di dalam berdakwah, di dalam meninggikan kalimatullah fil alam. Sehingga semoga saja ucapan mereka itu diampuni. Namun kita tidak dibolehkan untuk mengikuti kalau itu menyelisih kitabullah ataupun sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafa qaul sahabin akhar talab at-tarjih bainahuma. Jika kaulnya salah seorang sahabat menyelisihi sahabat yang lain, maka yang dituntut tarjih, merojihkan, menguatkan salah satu dari keduanya. Mana yang lebih mendekati dalil? Nah, lebih mendekati dalil. Faman kana kaulahu arjah bahwa ahakun ayut taba, maka barang siapa yang ucapannya lebih kuat, lebih rajih, maka ini ya ahak ayut taba, lebih berhak untuk diikuti. Seperti ini ketika kita mengikuti al-haq, ya, bukan salah benar pokoknya ucapan seseorang, ucapan fulan atau syekh fulan atau guru fulan, tidak, ya, tetapi yang mendekati al-haq itulah yang berhak untuk diikuti. Wa turuqut tarjih ta'rifu imma min hali sahabi aw min qurbi qawlihi ila al-qawaidil 'ammah fi syariah aw nahwi dhalik. Cara untuk mentarjih, untuk menguatkan, bisa Anda mengenal, ya, keadaan sahabat, halus sahabah, atau bisa mendekati ucapannya kepada kaidah-kaidah umum di dalam syariah atau yang semisal itu. Nah, banyak cara, ya, banyak caranya untuk kita bisa mengetahui. Tentunya hal ini pun selalu kita terikat dengan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, para ulama, jikalau kalian tidak mengetahui. Walakin hal hadzal hukm 'amun li jami' sahabah aw khosun bil khulafa' ar-rasyidin aw bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Akan tetapi, apakah hukum ini am, umum, untuk seluruh para sahabat, atau khusus untuk Khulafa ar-Rasyidun, atau terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Amma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fala raiba anna qawlahuma hujjah bisyartain as-sabiqain. Adapun Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka tidak diragukan lagi bahwa ucapan keduanya itu hujjah dengan dua syarat yang telah disebutkan di atas. Naam. Rijal. Apa dua syarat tadi, Rijal? Naam, Sani. Naam. Dia sudah jadi orang Arab. Jadi enggak bisa lagi dijawab pakai bahasa Indonesia. Arab dia. Naam, kita bertanya pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Arab. Masyaallah. Ahsanta. Jadi orang Arab sudah jal. Nah, itu syaratnya. Wa qauluhum arjah min ghairihima idza khalafahuma. Dan ucapan keduanya Abu Bakar dan Umar itu lebih kuat dibanding selain keduanya ketika ya ucapan mereka menyelisih ucapan keduanya. Wa qaulu Abi Bakrin arjah min qauli Umar radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma. Dan ucapannya Abu Bakar itu lebih kuat dibanding ucapannya Umar radhiyallahu anhu. Wa qad rawat Tirmizi min hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Sebutkan oleh Tirmidzi dalam dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktadu, berkudwahlah kalian, ya, ikutilah atau mencontohlah kalian terhadap dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi di dalam Al-Manaqib 3662 dan juga Ibnu Majah di dalam Al-Fi Muqaddimati dalam Muqaddimah ya yang ke-97 dan juga Imam Ahmad 22734. Naam. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dalam hadis Muslim, sahih Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi kisati naumihim anis shalah, di kisahnya mereka tidurnya mereka anis shalah dari salat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in yuti'u Abu Bakar wa Umar yursyadu, maka jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar yursyadu, maka mereka akan terbimbing. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari fi bab al-iktida'i bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Umar ibn al-Khattab qala humal mar'an iqtada bihima. Dalam sahih al-Bukhari, dalam bab al-iktida' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Umar ibn al-Khattab mengatakan humal mar'an yuqtada bihima, yakni Rasulullah wa Abu Bakar radhiyallahu an. Keduanya adalah dua orang yang yuqtada bihima, diikuti padanya. Yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Wa amma baqiyatul khulafa'ir rasyidin, adapun yang lainnya dari khulafa'ir rasyidin, fa fi sunan wal musnad min hadis al-Bad ibn Sari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, jadi ini perintah dari Nabi agar kita berpegang teguh dengan bimbingan, dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah-sunnah di sini bukan amalan-amalan sunnah, tetapi seluruh yang ditempuh oleh Nabi dalam beragama, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah. Sehingga di sana ada perkara yang wajib, ya, ada yang perkara haram, ada yang makruh, nah, ada yang sunnah itu sendiri, ada yang mustahab dan yang lainnya, mencakup seluruh perkara agama ini. Naam. Dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, al-mahdiyin, yang terbimbing, tamassaku biha, kalian berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi yang apa, gigi geraham, gigi yang kuat sehingga tidak mudah lepas. Artinya perkara sunnah-sunnah Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi betul-betul dipelajari dan terus diamalkan dan dipegangi, dijadikan sebagai amalan utamanya di dalam kehidupannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunnah, Tirmidzi dalam Al-Ilm, wa Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Wa aula an-nas bil wasfi hadza al-khulafa al-arba'. Dan manusia yang paling utama atau yang paling pantas untuk disifati dengan al-khulafa, atau yang disifati dengan dalam sifat ini adalah al-khulafa al-arba'ah, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Merekalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin radhiyallahu anhum. Fayakunu qawlum hujjah, sehingga ucapan mereka bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan hujjah. Wa amma baqiyatus sahabah, adapun sahabat-sahabat yang lain, faman kana ma'rufan bil ilmi, ya, wa tulis suhbah, faqal hujjah. Maka adapun kalau dia diketahui dengan keilmuan dan lamanya dia menjadi sahabat Nabi, ya, faqalu hujjah, maka ucapannya hujjah. Tapi harus kita ikat dengan dua syarat tadi yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa man lam yakun kadzalik fa mahalu nadrin, maka jika tidak demikian, maka di sana perlu nadhar, ya, dilihat, naam, dibahas kembali. Wa qad dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi awal kitabih I'lamil Muwaqqi'in, dan sungguh Ibnu Al-Qayyim menyebutkan rahimahullahu taala di dalam awal kitabnya yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in, anna fatawa al-imam mabniyatun ala khamsati usulin, bahwa fatwa-fatwa al-imam, ya, ini dibangun di atas lima usul, lima perkara. Minha diantaranya fatwa as-sahaba radhiyallahu anhum, fatwa-fatwanya para sahabat radhiyallahu anhum. Wal ulama'u mukhtalifuna fiha, para ulama mereka berselisih padanya. Lakin al-ghalib awil lazim, akan tetapi yang ghalib, yang mayoritasnya, atau al-lazim, keharusannya, di sana ada dalil yarjah, ya, yang lebih kuat qaulahu, ya, ucapannya, ayu khalifu, atau mungkin menyelisihi dalil, faya'malu bidzalika dalil, maka yang diamalkan adalah dalil. Al-muhim pada intinya bahwa Al-kitab wa sunnah, naam, ini pedoman yang teratas. Kemudian ketika qaulus sahabah, maka diikat dengan keduanya. Naam. Diikat dengan keduanya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwat fillah azani wa azakumullah. Naam. Maka kita akan membacakan sedikit dari perkataan Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitabnya Al-Ilmu juga, bahwa dari nasihat beliau pentingnya kita ini untuk menuntut ilmu. Ya, pentingnya kita ini untuk membekali diri-diri kita dengan ilmu agama. Kalau tidak, kita biarkan diri kita jahil terhadap perkara ilmu agama, ilmu syar'i, maka beliau telah membuat judul atau membuat apa ini suatu pembahasan, beliau menyebutkan al-jahlu min sifati ahli nar. Jahil terhadap ilmu agama, maka ini salah satu dari sifat-sifat ahli nar. Mengerikan ya ikhwah. Ketika seseorang terus memelihara diri di atas kejahilan, tidak mau belajar, ya, tidak mau mengetahui ilmu agama, maka ketahuilah ini di antara sifat dari karakter ahli nar. 6. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan annallaha subhanahu wasafa ahlan nar bil jahal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlun nar bil jahli, dengan al jahal. Ya, dengan kebodohan. Wa akhbara annahu sadda alaihim turuqal ilm. Dan Allah memberitakan bahwa mereka ahlun nar ini, ya, tertutup bagi mereka jalan ilmu. Ya, tidak mau mengerti tentang ilmu. Mereka lebih senang mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang cepat mendatangkan duit. Ya, cepat mendatangkan keinginannya. Itu yang mereka tuntut. Sementara ilmu agama, ilmu syar'i, kan balasan di akhirat. Naam. Enggan mereka untuk menekuninya. Faqala ta'ala hikayatan anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menghikayatkan tentang mereka. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau saja kami ini nasma, kami mendengar, atau kami ini naqil, bisa berpikir, bisa berakal, niscaya kami bukanlah dari ashabus sa'ir. Fa'tarafu bidambihim fasuqa li ashabis sa'ir. Sehingga mereka mengenali dosa-dosa mereka. Naam. Fasuqa li ashabis sa'ir, menjadikan mereka tidak bisa menjauh, sehingga menjadi ashabus sa'ir, penghuni as-sa'ir, neraka sa'ir. Al-Mulk ayat 10 dan 11. Fa akhbaru annahum kanu la yasma'una wa la ya'kilun. Maka Allah memberitakan di dalam ayat ini bahwa mereka itu tidak mendengar. La ya'kilun, tidak berakal. Sementara was-sam'u wal aqlu huma aslul ilmi. Mendengar dan bisa berpikir, kedua ini, ya, pondasi untuk mendapatkan ilmu. Mendengar, setelah dia mendengar, berpikir, berakal, disitulah dia akan kemudian mengenal ilmu. Naam. Tetapi mereka tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan akal pikirannya untuk menimba ilmu, untuk mengetahui ilmu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad dharana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaikahum humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sungguh kami mengisi jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi isi-isi jahannam, penghuni-penghuni jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah memberitakan kondisi mereka, lahum kulubun, mereka memiliki hati. Memiliki hati-hati. Tetapi, la yafqahu nabiha, mereka tidak manfaatkan untuk mengerti tentang ilmu agama. Tidak faqih. Tidak mau memahami ilmu. Mereka memiliki mata. Tetapi, tidak dijadikan mata-mata mereka itu untuk memandang kebenaran, memandang ilmu. Mereka memiliki telinga-telinga, tetapi tidak dijadikan telinga-telinga mereka itu untuk mendengarkan ilmu. Maka kata Allah, mereka ini kal an'am, seperti binatang ternak. Ya, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Jadi seperti bangkai yang berjalan di muka bumi, sekalipun mereka hidup. Naam. Hanya mengotori dunia. Hanya membuat berat bagi bumi yang berjalan di atas punggungnya. Kemudian tidak ada timbal balik mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahul musta'an. Fa akhbara subhanahu annahum lam yahsul lahum ilmun min jihatil ilmi salas. Dan Allah memberitakan bahwa mereka tidak memperoleh ilmu dari sisi ilmu yang tiga. Ya, dari alat-alat yang bisa mereka mendapatkan ilmu. Apa itu? Wahiyya al-aqlu. Berakal. Ya. Seharusnya dengan akalnya dia bisa meraih ilmu. Ini tidak digunakan. Wasam'u, mendengar. Ya, dengan pendengaran seharusnya dia mengetahui ilmu, mendengarkan ilmu, tidak digunakan. Wal basar, mereka punya pandangan, penglihatan, juga tidak digunakan untuk memperoleh ilmu. Kama qala fi maudin akhar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di tempat yang lain, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Al-Baqarah ayat 17. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta, fahum la yaqilun, mereka itu tidak berakal. Ini kondisi ya ahlun nar. Naam. Atau sifat-sifat ahlun nar yang di dalam kehidupan dunia tidak digunakan. Ya, hati-hati mereka tidak digunakan. Mata-mata mereka tidak digunakan. Pendengaran mereka tidak digunakan. Akal-akal mereka tidak digunakan. Maka mengerikan. Ya, mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ketika manusia tidak menggunakan alat-alat tadi untuk memahami ilmu. Memahami syariat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Haqqaf ayat 26. Waj'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim kanu bihastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan bagi mereka, bagi manusia ini, sam'an, pendengaran, wa absaran, penglihatan, wa afidatan, dan hati. Ya, hati. Tetapi tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka pendengarannya, penglihatannya, dan hati-hati mereka tidak berguna sama sekali ketika mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, tidak berguna ketika mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan salat, tidak mau salat. Naam. Ya, ada panggilan puasa, tidak mau puasa. Padahal sehat. Seluruh amalan soleh diabaikan. Bahkan ikut mempengaruhi yang lain. Sepian, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Belum tentu masuk surga, katanya. Nah, ya memang kita tidak bisa memastikan masuk surga. Tapi mudah-mudahan dengan amalan itu, itulah yang bisa mendekatkan kita ke surga. Nah, kita tidak bisa memastikan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Cuma kan perintah Allah untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu dimudahkan untuk meraihnya. Wa haqa bihim ma kanu bihastahzi'un. Maka ancaman azab itu akan mengepung mereka yang ketika dahulu mereka di alam dunia istahzi'un, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad wasafa ahla asyqa'i kama tara bi adamil ilmi wa syabbahum bil an'ami taratan wa taratan bil himar alladhi yahmilu asfara. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, wa qad wasafa ahla asyqa'i, maka sungguh disifati orang ahlus syaqai, orang-orang yang sengsara itu, sebagaimana engkau lihat, mereka tidak punya ilmu. Bahkan Allah menyerupakan mereka bil an'am, dengan binatang ternak. Di kali yang lain Allah mempermisalkan mereka seperti himar, keledai, yang dia membawa asfar, kitab-kitab tebal. Jadi di atasnya kitab-kitab, dia kada paham apa isinya di atas. Yang jelas dimuat dia di punggungnya. Naam, tidak mengerti apa isinya. Wa taratan jalahum adallu minal an'am. Dan terkadang ya Allah mempermisalkan mereka ini ya lebih sesat dari binatang ternak. Wa taratan ja'alahum syarrud dawabi indah. Dan terkadang Allah menjadikan mereka ini seburuk-buruk binatang melata. Naam, indahu di muka bumi ini. Wa taratan ja'alahum amwatan ghairu ahya'in. Dan terkadang Allah ya mempermisalkan atau menjadikan mereka ini mati sekalipun hidup. Artinya hati-hatinya mereka mati. Ya, pendengaran-pendengaran mereka mati. Akal-akal mereka mati. Pandangan-pandangan mereka mati. Mati untuk apa ini? Tidak mau mendengar, melihat, memikirkan, menerima kebenaran ilmu agama. Jadi sekalipun mereka hidup, tapi seperti bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi. Hati mereka mati. Ya, keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Wa ta'arata akhbaranahum fi dhulmatil jahli wa dhulal. Dan kadang Allah memberitakan tentang mereka, mereka yang dalam kegelapan, kejahilan, dan kesesatan. Wa ta'arata akhbaranna ala kulubihim akinnatan. dan terkadang Allah memberitakan bahwa mereka di hati-hati mereka itu akinnatan, tertutup. Dikasih kebenaran, dianggap kebatilan. Ketika dikasih kebatilan, dianggap itulah yang benar. Tertutup untuk al-haq. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita hati-hati yang mau menerima kebenaran. Ini nikmat betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita pelihara, kita jaga. Ini nikmat Allah. Naam. Maka ketika kita berbicara agama kepada mereka, gak nyambung. Tak bisa mereka memikirkan. Hey, ini ayatnya. Hatinya tidak bisa menerima. Wa fi adhanihim waqron, di dalam telinga-telinga mereka itu tuli, ya, pada telinga-telinga mereka tuli. Wa ala absarihim ghishawatan, dan pada pandangan-pandangan mereka itu tertutup. Wa hadza kulluhu yadul ala kubhil jahli, ini menunjukkan seluruhnya tentang buruknya kejahilan atau jeleknya yang namanya jahil. Jadi jangan kita biarkan kejahilan itu ada pada diri kita. Terus kita belajar, terus kita mengkaji, terus kita menggali ilmu agama ini. Jangan sampai seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, termasuk dari sifat-sifat ahlun nar ketika mereka tidak mau belajar, tidak mau mengerti tentang ilmu agama. Naam. Wa dhammi ahlihi wa bughdhi lahum, dan celaan bagi pemiliknya dan kemurkan Allah atas mereka. Kama annahu yuhibbu ahlal ilm, sebagaimana Allah itu cinta kepada ahlul ilm. Wa yamdahum wa yusni alaihim, Allah menyanjung mereka, Allah memuji mereka ketika mereka adalah ahlul ilm yang mau belajar ilmu agama. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan, pertolongan. Jadi dengan keterangan ini menjadikan kita itu jangan kecil hati ketika duduk di majelis ilmu untuk menimba ilmu. Mengerikan kalau kita pelihara kejahilan itu pada diri kita. Mengerikan. Naam. Pendengaran tidak digunakan, penglihatan tidak digunakan, akal tidak digunakan, hati tidak digunakan, sehingga ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti bangkai yang berjalan di muka bumi walaupun hidup. Naam. Allahul musta'an. Maka ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, semoga memberikan dorongan untuk kita semangat menimba ilmu. Karena ternyata ketika seorang tidak membekali diri dengan ilmu agama, ini termasuk dari sifat ahlun nar. Ya, termasuk dari bagian sifat penduduk neraka. Wallahualam. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.